Hari ini saya panggilkan untuk Anda, saudaraku Bangkalan Madura, AMC-nya Indonesia. Yang tetap penuh dengan kedamaian bersama Kompak Production, bersama Fuji Audio, Fuji bersama Audio. Mega Lighting untuk Bangkalan Madura. Yang tahu nyanyi, AMC. Yeah. kasih Madura. Oke, dua tembak lagu sudah. Terima kasih Om Ibu. Cowili nih pinter nyanyi nih Mas Bro.